aku ke dalam retaknya hati, hingga air mata tak mampu untuk melukiskan perih yang kau ukir dalam hati. Kau hancurkan diriku saat engkau pergi. Setelah kau patahkan sayap ini, hingga ku takkan bisa ku terbang tinggi lagi dan mencari bintang yang dapat menggantikanmu. Sampai kini jaga-jaga.